Mitra Bisnis, persiapan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai 1 April mendatang masih dirasa kurang, terutama dengan minimnya jumlah SPBG yang saat ini baru ada di 6 tempat dan ketersediaan alat converter kit yang tidak cukup. Perbedaan harga yang tajam antara premium dan Pertamax juga berpotensi menimbulkan pasar gelap BBM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, Andrian Syah. Pak Andrian, apa komentar Anda? Ya, yang paling penting ya, kebijakan ini harus dipersiapkan secara komprehensif. Kalau memang BBM bersubsidi itu nanti akan diberikan kepada angkutan umum, kemudian masyarakat pengguna kendaraan pribadi itu menggunakan BBM non-subsidi, nah kita harus meningkatkan pelayanan angkutan umumnya, sehingga masyarakat punya pilihan dia kan. Jadi pelayanan angkutan umum harus kita tingkatkan, baik dari segi sarana, kemudian juga prasarananya kan. Dan ini bisa menggunakan biaya atau dana hasil penghematan daripada BBM tersebut gitu kan. Jadi dikembalikan lagi ke sektor transportasi meskipun tidak perlu semua, tapi setidaknya ada upaya-upaya perbaikan angkutan umum. Kalau misalnya ini tidak dilaksanakan, ya artinya masyarakat sekarang tidak punya pilihan. Di satu sisi harga BBM-nya sendiri mahal, di sisi lain angkutan umum yang diberikan BBM subsidi itu pelayanannya masih relatif tidak memadai, gitu Mas Wendy. Yang terpenting adalah kesiapan perencanaannya. Jadi kesiapan perencanaannya ini sudah sejauh mana melibatkan semua kementerian maupun lembaga atau instansi dan stakeholder yang ada kan, sehingga dia sudah bersifat komprehensif menyeluruh. Kalau memang persiapannya ini bisa kita laksanakan dengan secepat mungkin kan, itu memiliki nilai tambah kenapa demikian? Karena subsidi BBM ini kan sudah membebani negara kan. Nah, oleh karena itu kalau memang pemerintah akan melakukan penghematan subsidi kan, oleh karena itu persiapan terhadap implementasinya juga harus terus dilaksanakan secara terschedule mulai saat ini sampai dengan April. Sehingga pada saat April itu paling tidak kesiapannya sudah mendekati kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan adanya potensi pasar gelap BBM akibat perbedaan harga antara premium dan Pertamax? Jadi untuk adanya disparitas harga itu kan kalau kita lihat kebijakan pemerintah akan memberikan alternatif bahan bakar yaitu dengan menggunakan LGV atau bahan bakar gas ya, di mana harganya tersebut kalau tidak salah di tengah-tengah antara premium dan juga pertama, sehingga mobil pribadi itu bisa memilih menggunakan gas atau tetap menggunakan Pertamax ya. Dan ini juga perlu persiapan-persiapan baik itu infrastruktur maupun sosialisasi. Kemudian berkaitan dengan adanya potensi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi, kalau kita lihat sekarang ini kan yang harus kita waspadai bukan hanya dari retail. Artinya retail ini selama ini kan kita khawatir bahwa angkutan umum akan melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Kita lihat bahwa yang pertama harus ada aturan yang jelas mengenai sistem pengawasan dan penegakan hukumnya, law enforcement-nya, sehingga masyarakat akan ada perasaan takut ya untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua yang harus diwaspadai adalah penyimpangan pada level-level skala besar. Karena kalau misalnya retail yang dilakukan oleh angkutan umum ya, kita ketahui bahwa sekarang ini konsumsi BBM subsidi oleh angkutan umum itu hanya 3% dari total konsumsi BBM. Kalaupun terjadi penyimpangan, itu bisa terestimasi. Nah, yang paling rawan ini adalah penyimpangan yang dilakukan sistematis, artinya dalam skala besar, taruhlah satu tangki atau sekian kiloliter kan, yang memang itu dilaksanakan secara sistematis. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Nah, kalau kebocoran yang terjadi dengan skala besar ini yang akan mempengaruhi terhadap sistem distribusi daripada BBM. Sehingga sistem pengawasan yang perlu dilakukan itu ada dua metode. Yang pertama adalah untuk retail dan juga untuk pengawasan pada distribusi BBM skala besar. Demikian Mas Andy. Demikian Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, Andrian Syah. Saya Wendy Lim.